tuku-tuku. Ini ngotak Amerika ya, Mas Aziz. Oh iya, Aziz. Tapi iki modul. Jatuh sengak kepala dene. Ya Allah. Tak kurang ngono. Amin.